Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Metro TV? Mudah-mudahan kita semua sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hari ini dari studio Metro TV Manulife, saya Indah Kirana berkesempatan lagi untuk menemani Anda dalam tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Quraish. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Oke, dan tentunya kita tidak hanya berdua, dan sini sudah ada bintang tamu kita, Aiman Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilnya Rizky atau Aiman nih? Aiman. Aiman ya. Oke, nanti kita bisa dengarkan dan bertanya ya langsung pada Pak Quraish. Kalau kemarin kita sudah mengkaji kandungan surat ke-28 yaitu Al-Qasas ayat 1 hingga 13. Kali ini kita akan mengkaji kelanjutannya ayat 22 hingga 35. Dan selanjutnya akan dijabarkan langsung oleh Bapak Quraish Shihab. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat-ayat sebelum ini, episode yang lalu, kita bercerita tentang Nabi Musa waktu lahir, bayi, sampai dipelihara oleh Fir'aun. Beliau berada di istana Fir'aun itu sampai dewasa, ada yang berkata 30 tahun. Akhirnya mendapat petunjuk Allah. Terus satu ketika dia tinggalkan istana ke kota. Dia menemui dua orang yang bertengkar. Salah satunya dia dorong. Yang didorong ini mati. Akhirnya beliau, Nabi Musa, takut. Maka beliau pindah dari Mesir menuju Madian. Nah, ini yang akan kita terangkan sekarang, apa yang terjadi sewaktu di Madian dan seterusnya. Walamma tawajjaha tilqa'a Madian, qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Ketika dia memutuskan untuk menuju, meninggalkan Mesir, karena orang-orang marah sama dia. Maka ketika dia berangkat ke arah Madian, Madian itu pada mulanya nama dari salah seorang anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dalam sejarah disebutkan kawin 3 kali. Yang pertama Sarah, itu yang melahirkan Ishak. Yang kedua Hajar, itu yang melahirkan Ismail. Yang ketiga ini Keturah, itu yang melahirkan Madian. Kemudian punya keturunan. Keturunannya ini tinggal di suatu tempat. Tempat itu kemudian dinamai Madian. Madian itu, negeri Madian. Negeri Madian itu ada berbeda-beda pendapat ulama di mana itu Madian. Ada yang berkata di daerah Saudi Arabia sekarang, di pinggiran Laut Merah. Ada yang berkata itu di Yordan, di Aila dan sebagainya. Tidak penting di mana itu tempatnya. Sewaktu dia mengarah ke sana, dia berkata, "Ya Allah, semoga Tuhanku memberi aku petunjuk ke jalan yang benar." Jadi rupanya dia keluar itu tidak tahu mau ke arah mana. Atau boleh jadi dia mau ke sana, tapi dia tidak tahu jalan. Mana ini jalan ke arah sana? Maka sewaktu berangkat itu dia berdoa. "Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang benar." Jalan itu bisa jalan yang bersifat material, bisa juga jalan yang bersifat spiritual. Nah, satu pelajaran. Setiap Anda akan keluar menuju suatu tempat, berdoa. Mau berangkat? Dari rumah pun kalau mau berangkat berdoa. Iya. Apalagi keluar kota. Iya kan? Banyak itu doa-doa yang diajarkan Nabi. Kalau mau keluar rumah misalnya, berdoa lah, baca. "Allahumma inni, ya Allah, saya bermohon kepadamu, jangan sampai saya sesat atau disesatkan orang. As'aluka alla adilla au udal au azilla au uzal au ajhala au yujhala alaih. Jangan sampai aku sesat atau disesatkan orang. Jangan sampai aku tergelincir atau digelincirkan orang. Jangan sampai aku berbuat jahil atau ada orang berbuat jahil kepadaku." Kita seringkali jalan, gak tahu jalan ya. Jalannya, tanya orang. Ada orang yang sok tahu, beritahu ke kiri, ke kanan. Iya, itu namanya Anda disesatkan jalan. Bisa juga disesatkan dari jalan kebenaran. Oke. Maka ketika walamma warada ma'amadian wajada alaihi ummat minan nas yaskuna. Ketika dia sampai di sumber air kota Madian, dulu itu air sulit. Betul? Jadi ada sumber-sumber mata air, di situ orang berkumpul. Apa sumur atau mata air dan lain-lain sebagainya. Ketika dia sampai di sumber mata air kota Madian, dia menemukan di sana sekelompok orang yang mengambil air. Mereka itu mengambil air untuk memberi minum ternak binatang mereka. Dan dia juga mendapatkan, selain dari orang-orang itu yang sedang mengambil air, dua orang wanita yang menghalau ternaknya jangan sampai campur dengan ternak yang lain. Karena dia juga mau minum. Ketika itulah Musa sampai. Lalu bertanya kepada kedua wanita itu, apa yang terjadi pada kalian sehingga kalian menunggu di sini, orang-orang semua pergi ambil air? Mereka menjawab, kami tidak bisa memberi minum ternak kami mengambil air sampai orang-orang itu selesai. Karena terlalu berdesak-desakan. Jadi kami terpaksa halangi ini gembalaan kami untuk ke sana. Sedangkan bapak kami itu orang tua sudah. Sudah tidak mampu untuk datang ambil air di sini. Agaknya saudara laki-lakinya juga tidak ada. Maka Nabi Musa yang kuat ini, dia yang ambilkan air untuk kedua wanita tersebut. Minumlah ternaknya. Setelah selesai, dia kembali berteduh di bawah suatu naungan pohon. Di situ dia sekali lagi berdoa. Apa katanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya ini butuh. Memang engkau telah memberi saya rezeki. Tetapi saya masih butuh. Banyak rezeki Tuhan yang diberikan kepadanya. Yang lalu pernah ada rezeki. Waktu hidup di istana Firaun. Sekarang pun masih ada rezeki. Ada udara, ada air dan sebagainya. Tapi saya masih butuh ya Allah. Kita garis bawahi lagi. Jangan pernah menduga Allah tidak memberi Anda. Walaupun sedikit. Anda masih butuh, jangan mengingkari nikmat Allah. Anda diberi kesehatan, Anda diberi udara, Anda diberi teman, Anda diberi tempat bernaung. Itu rezeki. Ya? Itu semua rezeki. Betul. Iya kan? Jangan anggap rezeki itu hanya uang. Boleh jadi orang dapat uang banyak, ada yang satu dapat uang sedikit. Boleh jadi rezekinya yang sedikit dapat uang itu lebih banyak dari yang banyak uangnya. Kalau Anda diberi uang banyak, tapi sakit. Habis. Habis. Nauzubillah. Nah, jadi rezeki banyak. Akui anugerah Tuhan. Ini kedua wanita kembali ke rumahnya. Ayahnya tanya, kok kamu hari ini kembali cepat? Dia cerita bahwa ayah, ada seorang pemuda di sana yang begini, yang begini, yang begini. Maka sang ayah memerintahkan salah seorang dari anak perempuan itu, pergilah undang dia, saya mau terima kasih kepada. Oke, kita lihat. Faja'athu ihdahuma tamshi al-istihya. Maka salah seorang dari kedua gadis itu datang berjalan dengan anggun tapi penuh rasa malu. Ini perempuan nih enggak berlenggok-lenggok jalannya. Ada pemuda tampan gagah kuat, dia datang anggun, tapi dengan rasa malu. Berbicara, dia berkata, ayah saya mengundang kamu ke rumah untuk berterima kasih kepadamu. Faja'athu, dia untuk berterima kasih dari apa yang engkau telah lakukan kepada kami, menyangkut penyediaan air tadi. Nanti setelah itu apa yang terjadi, kita akan lanjutkan kembali Pak Rais dan juga Aiman. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Saat lagi. Kata ulama, perempuan itu senang pada laki-laki yang kuat dan terpercaya. Kuat fisiknya, kuat kepribadiannya, tapi juga terpercaya. Thank you. pemirsa ada masih bersama kami. Tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Pak Quraish dan ada yang bisa kita petik di sini, yaitu setiap keluar rumah sebaiknya kita selalu berdoa ya. Betul. Agar tidak disesatkan, tidak digelincirkan, dan juga janganlah engkau mengingkari nikmat Allah SWT. Gitu. Silakan dilanjutkan kembali Pak Quraish. Ya. Mungkin kita bisa tambahkan lagi bahwa kedua wanita ini bekerja. Mengambil air. Ya. Kalau begitu tidak terlarang dong wanita bekerja. Wah, alhamdulillah. Ya, kan? Selama terhormat. Yeah. Selama tidak bergaul dengan pergaulan yang bisa mengganggu dirinya atau mengganggu orang lain. Mm. Jadi Musa diundang bertemu dengan ayah ini. Sementara ulama menyatakan ayahnya itu adalah Nabi Syuaib. Ada juga yang berkata bukan Nabi Syuaib, tapi orang yang bernama Syuaib. Betapapun, yang penting Nabi Musa datang ke sana, disambut dengan baik oleh sang ayah. Nabi Musa menceritakan apa yang terjadi baginya di Mesir, ini. Kemudian ayah kedua wanita ini berkata, jangan takut di sini. Kamu telah selamat dari gangguan orang-orang yang ingin mengganggumu. Kami telah selamat, engkau telah selamat dari kaum yang berlaku aniaya. Terus salah seorang dari gadis itu berkata kepada ayahnya, ayah, jadikan dia bekerja sama kita. Istajirhu, jadikan dia buruh. Jadikan dia pegawai kita. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja itu adalah yang kuat lagi terpercaya. Itu kata ulama, perempuan itu senang pada laki-laki yang kuat dan terpercaya. Langsung ya. Iya kan? Kuat fisiknya, kuat kepribadiannya, tapi juga terpercaya. Ada yang bertanya, dari mana ini wanita ini tahu bahwa itu kuat dan terpercaya? Dia tahu kuat karena dia berhasil langsung ambil air memberi mereka. Ya kan? Nah, dari mana dia tahu bahwa ini orang terpercaya? Bisa dipercaya ya. Nah, itu diketahui karena sewaktu sang gadis ini meminta dia datang ke rumah ayahnya. Dia kan penunjuk jalan. Dia berada di depan. Musa ikut di belakang. Kalau Musa ikut di belakang, dia akan lihat gerak-gerik wanita ini. Kalau jadi dia lihat belakangnya, iya. Nah, maka kata Nabi Musa, biar saya di depan, kamu di belakang. Baru beritahu saya kiri kanan terus. Orang beragama dah ini. Iya. Tidak genit ya. Ini tidak ada di belakang ya, Aiman. Tidak ada di belakang. Al-Qawiyu Al-Amin. Iya. Memang kita harus katakan bahwa ciri utama dari seseorang itu, pria, adalah kuat dan terpercaya. Bukan tampan. Pejabat juga begitu, kuat dan terpercaya, kuat dan terpercaya. Kalau dia lemah, tidak. Nah. Jadi sebenarnya ini anak secara tidak langsung sudah mengisyaratkan bahwa dia senang. Maka sang ayah berkata kepada Musa, wahai Musa, saya ingin menikahkan kamu dengan salah seorang anakku. Yang kamu sudah lihat tadi dua-duanya. Tetapi mas kawinnya kamu kerja sama saya 8 tahun. Wow. Masya Allah. Lama ya? Kalau kamu mau menggenapkan 10 tahun itu adalah kerelaan kamu. Tapi syaratnya 8 tahun. Saya tidak ingin untuk menjatuhkan atau mengakibatkan beban yang berat kepada kamu. engkau insya Allah akan menemukan saya termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik. Ini baru tawaran, belum dinikahkan. Karena kalau dinikahkan harus disebut siapa? Satu lagi yang kita ingin garis bawahi di sini. Orang tua tidak usah malu untuk mencarikan jodoh anaknya. Anaknya sudah dewasa, bantu dia cari jodoh. Carikan dia pemuda yang baik-baik. Pemuda, carikan pemuda ini. Nah, karena itu dalam rumus ini, ada dikatakan begini. Dalam konteks perkawinan, itu anak dan orang tua masing-masing memiliki hak veto. Kalau anak senang, orang tua tidak senang, orang tua bisa veto anaknya. Jangan. Tetapi kalau mau bahagia, jangan menikah kecuali yang disetujui oleh keluarga atau ibu bapak. Karena pernikahan itu bukan hanya hubungan antara seorang lelaki dan perempuan. Hubungan keluarga kan? Ini maka kata Nabi Musa, itu antara kita 10 tahun atau 8 tahun, biarlah saya jalankan itu, yang mana di antara kedua itu yang akan kita tetapkan, biar saya jalankan dulu 8 tahun, kalau mau saya tambah nanti kemudian saya tambah, karena itu bukan bukan syarat yang harus terpenuhi. Dan Allah akan menjadi saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Maka menikahlah dia dengan salah seorang. Salah seorang ini belum diketahui siapa? Al-Quran tidak menjelaskannya. Kan? Okay. Yang ingin dijelaskan, yang terpenting, bahwa doa Nabi Musa terkabul. Apa doanya? Supaya saya selamat kan? Dia dapat keselamatan. Dia dapat pekerjaan, dia dapat istri, dia dapat perlindungan. Itu dia. Apalagi yang Anda mau lebih dari itu. Ya kan? Nah, itu doanya Nabi Musa. Saya kira itu yang ini di sini ya, kita nanti bisa lanjutkan lagi. Lengkap sekali ya kalau kita bisa mendapatkan semua itu, keselamatan, pekerjaan, istri dan perlindungan dari seseorang. Istri atau pasangan mungkin lebih bagus pasangan. Baik, kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Aiman nanti boleh bertanya langsung pada Pak Quraisy. Dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan segera kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Fakir itu pada mulanya kita lihat ya. Berarti butuh. Pertanyaannya, apakah kebutuhan Anda hanya pada uang? Usai kita dengarkan dari Al-Qasas ayat 22 hingga 35 yang tadi kurang lebih adalah akhirnya ya Pak ya, Nabi Musa ini mendapatkan yang tadinya hanya berdoa minta selamat, tetapi justru Allah memberinya lebih dari selamat. Selamat, pekerjaan, pasangan dan juga perlindungan dari Syu'aib itu sendiri. Jadi memang Allah ini maha pemberi ya. Maha pemberi. Karena berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Ini. Dia memberi tanpa Anda minta. Nabi Musa seperti yang kita katakan tadi, bukan cuma perlindungan. Dia berangkat dari Mesir menuju Madian mengharapkan perlindungan. Jangan sampai dia dicederai oleh masyarakat yang ada di sana. Itu tujuannya datang. Tapi dia mendekat kepada Allah, dia dapat perlindungan, ya toh, apalagi dapat pasangan, dapat pekerjaan. Nah, Nabi Musa tidak minta jadi rasul. Nabi Musa tidak minta kasih saya istri. Itu salah satu makna sifat Allah Wahhab, memberi tanpa Anda minta. Subhanallah. Sama kita bisa beri ilustrasi. Kalau ada seorang yang Anda cintai, Anda akan memberi dia, boleh jadi memberi kebutuhannya walaupun dia tidak ungkap, boleh jadi memberi melebihi kebutuhannya karena Anda cinta. Kedepannya harus seperti itu, Aiman. Aiman sebenarnya sudah menyimpan pertanyaan nih. Sudah banyak, ya. Silahkan. Ini, Pak, tadi menyinggung soal perkawinan. Saya agak tersindir nih. Mengenai jodoh tadi, bahwa Nabi Musa berangkat dari Mesir menuju negeri Madian itu, dan akhirnya dipertemukan jodohnya dan memiliki keluarga di sana. Adakah maksud Allah hingga Nabi Musa diajak ke Madian itu tuh untuk membina keluarga di situ? Satu hal dulu. Tidak ada sesuatu yang dilakukan Allah yang mempunyai maksud untuk dirinya. Untuk diri Allah. Tapi itu segala yang datang dari Allah, yang dia atur itu pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan makhluknya. Walaupun menurut pandangan mata Anda itu jelek. Gempa jelek atau tidak? Menurut kita jelek. Tetapi terkadang karena mata kita ini terbatas kemampuannya, sehingga kita hanya melihat satu titik, tidak melihat titik yang lain. Saya tanya nih Anda, kalau Anda melihat seorang wanita ada tai lalatnya, kalau lihat tai lalatnya aja bagaimana? Lihatlah secara keseluruhan. Yakinlah bahwa kebaikan seluruhnya ada di tangan Allah. Tidak ada yang buruk kalau dari Allah. Walaupun menurut pandangan mata Anda itu buruk. Belum tentu kalau justru itu menurut pandangan Allah itu yang terbaik buat saya. Itu yang terbaik buat Anda. Kita harus yakin begitu. Tentu saja Allah telah mengetahui bahwa ini nanti akan ke Madian, akan ketemu Nabi Syuaib, akan kawin dan lain-lain sebagainya. Baik. Mungkin kita akan lanjutkan kembali, Bapak, pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan juga Mas Aiman nih. Masih ada pertanyaan. Sesaat lagi ya, Pak, ya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali sesaat lagi, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Pembunuhan itu bisa berdasar sesuatu yang dibenarkan, bisa sesuatu yang tidak dibenarkan. Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah, dan tadi sudah banyak yang bisa kita petik ya dari kisah Nabi Musa ini, tentunya seputar kehidupan sehari-hari nih, ada soal pasangan, ada soal berdoa, rezeki. Nah, ini mungkin Aiman tertarik dengan ini ya, masalah rencana berpasangan ini. Silakan Aiman bertanya. Gini, Pak, tadi aku dengar bahwa Nabi Musa itu dengan maharnya bekerja selama 8 tahun dan bisa dengan 10 tahun. Berarti di zaman dulu maharnya bisa dengan pekerjaan. Mahar itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Bisa dalam bentuk kerja. Karena bermanfaat. Hanya saya ingin garis bawahi bahwa mahar itu adalah hak perempuan. Bukan orang tuanya. Tadi kita ketahui bahwa selama ini kedua wanita itu bekerja. Ya kan? Dia yang harus pergi cari air. Iya. Kalau Nabi Musa menjadi suami, dia yang akan bekerja untuk itu. Siapa yang terbebaskan dari pekerjaan? Istrinya. Ya kan? Dapat manfaat atau tidak? Ya. Bisa jadi mahar. Yang kedua, ya, kalau kita bicara soal mahar, harus ditekankan bahwa mahar itu bukan harga perempuan. Mahar itu lambang kesediaan untuk hidup bersama, untuk memenuhi kebutuhan pasangan. Nah, karena itu, semakin bermanfaat, bahkan semakin banyak mahar, selama itu tidak memberatkan, itu semakin bagus. Tidak harus berupa emas? Tidak harus. Ada satu orang datang pada Nabi, saya mau menikah, kamu ada sesuatu? Enggak punya, wahai Nabi. Cari cincin dari besi. Bisa dipakai kan cincin? Enggak punya, wahai Nabi. Kamu hafal ayat Quran, hafal ayat Quran. Oke, kalau kamu hafal ayat Quran, ajar dia, itu maharnya. Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Nah, kemudian kitab, karena hak perempuan yang akan dinikahi, dia bisa merelakannya, tidak usah bayar mahar. Luar biasa. Ya kan? Andaikan sekarang Pak seperti itu. Innalakum an syai'in minhu nafsa, fakuluhu hani'an mari. Kalau dia relakan, karena haknya perempuan. Ya. Seandainya seorang melamar, diterima maharnya, menikah, ya toh, menikah, lantas dia memberikan sesuatu sebagai mahar kepada istrinya. Tiba-tiba dia bercerai sebelum bercampur. Bagaimana mahar ini? Atau diceraikan oleh suaminya, udah saya enggak mau sama kamu. Bagaimana maharnya? Sudah milik istrinya? Nah, tidak. Suami bisa meminta setengah. Atau bisa jadi istrinya enggak mau. Iya. Iya. Kembalikan setengahnya. Nah, ya kan? Dikasihin. Jadi itu sebabnya semakin banyak itu semakin menguntungkan istri. Tetapi dalam saat yang sama, keberkatannya pada mahar yang tidak memberatkan suami. Semakin memberatkan, semakin tidak banyak keberkatannya. Saya kira itu soal mahar begitu. Ya, mungkin ini ada pemirsa juga yang ingin bertanya, masih seputar kisah Nabi Musa ini. Kita lihat dulu pertanyaannya, ini dia. Assalamualaikum, nama saya Gatot. Saya mau nanya Pak Kures, apakah fakir itu adalah dalam harta saja? Terima kasih. Fakir itu pada mulanya kita lihat ya, berarti butuh. Pertanyaannya, apakah kebutuhan Anda hanya pada uang? Tidak. Butuh petunjuk atau tidak? Butuh. Butuh petunjuk. Rezeki itu apakah hanya uang? Tidak. Tidak. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, apa yang telah engkau berikan pada saya, itu saya sudah terima dengan penuh kesyukuran, tapi saya masih butuh. Boleh jadi ketika itu dia tidak butuh materi ya? Iya. Boleh jadi yang terpenting buat dia perlindungan. Iya. Ya kan? Ya ayyuhannas antumul fuqara'a ilallah. Wahai seluruh manusia, kamulah orang-orang fakir. Tapi bukankah kita butuh itu terus-menerus ya? Kita butuh terus-menerus. Sifat kebutuhan itu terus-menerus. Walaupun Anda kaya raya, masih butuh atau tidak? Iya, biasanya. Pasti butuh. Fakir hati sih. Bermacam-macam. Ya tahu, jadi tidak hanya. Memang, salah satu bentuk kebutuhan itu adalah kebutuhan materi. Ya. Nah, karena itu zakat yang merupakan materi ini diserahkan antara lain kepada orang miskin dan orang fakir. Tadi menyinggung sedikit mengenai sedekah, fakir dan miskin itu bedanya seperti apa? Itu bedanya seperti apa? Kita lihat. Berbeda pendapat ulama. Ada yang berkata begini, kalau dia mempunyai kebutuhan, katakanlah 100, tapi penghasilannya kurang dari 50%, maka dia fakir. Tapi kalau lebih dari 50%, masih ada kebutuhannya kan? Dia dinamai miskin. Jadi fakir itu lebih membutuhkan, lebih butuh daripada yang miskin. Itu. ada yang membaliknya. Ada lagi dalam konteks zakat itu ada yang berkata fakir itu yang muslim, miskin itu yang non-muslim. Ada yang berpendapat begitu. Hmm. Nah, tapi umumnya mengatakan dua-duanya butuh. Baik, dan di sini juga ada pemirsa yang akan bertanya kembali. Ada baiknya kita lihat dulu pertanyaannya di sini. Nama saya Dian, Pak Kurais. Saya mau bertanya, waktu dulu Nabi Musa alaihissalam telah membunuh musuh Allah itu salah satu kaum Fir'aun. Apakah kita sebagai muslim akan diampuni juga kalau kita misalnya membunuh seseorang ketika perang, dan apakah alasannya? Beda ya. Pembunuhan itu bisa berdasar sesuatu yang dibenarkan, bisa sesuatu yang tidak dibenarkan. Pembunuhan itu juga dari sisi lain bisa karena sengaja, bisa karena tidak sengaja, bisa menyerupai sengaja, tapi tidak sengaja. Tiga macam. Kalau pembunuhan itu dibenarkan, maka tentu tidak ada dosa bagi yang membunuh. Dalam perang, kita berperang menghadapi musuh yang akan mengganggu negara kita, mengganggu agama kita. Terjadi pembunuhan, tidak berdosa, bahkan dapat ganjaran itu. Ada seorang yang mau merampas hak Anda, lantas Anda halangi dia sampai yang bersangkutan itu terbunuh, Anda tidak dosa. Nah, sekarang, kalau tidak dibenarkan, tetapi itu Anda lakukan tanpa sengaja, ini kalau tanpa sengaja itu akibat kecerobohan, Anda berdosa. Menabrak gitu. Kecerobohan. Menabrak, dia habis minum. Ya kan? Ya, sengaja atau tidak itu? Dia tidak sengaja, tapi dia ceroboh. Itu bisa dituntut. Kembali ke ayat tadi, Bapak sempat menyinggung masalah pasangan. Pasangan yang baik itu adalah yang kuat dan terpercaya. Okay. Saya penasaran nih, kenapa kuat dan terpercaya? Kenapa ada jujur, ada baik, ada benar? Ditahan dulu jawabannya, kita akan dengarkan jawaban Pak Kurais sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Suami itu harus melindungi. Ya. Ya. Suami itu berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga. Ini perlu kekuatan atau tidak? Ya. Kita sudah sampai di segmen akhir di mana tadi sudah kita dengarkan penjabaran dari kisah Nabi Musa dan masih seputar ini ya, pasangan, pernikahan, berkeluarga. Nah, tadi saya bertanya nih, kenapa pemimpin atau pasangan yang dipilih itu adalah pasangan yang kuat dan terpercaya? Pada dasarnya suami itu harus melindungi. Ya. Ya kan? Suami itu berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga. Ini perlu kekuatan atau tidak? Yeah. Jadi kalau suami sudah tidak kuat mentalnya, tidak kuat fisiknya, tidak kuat ininya, bisa merugikan. Kalau suami tidak sabar menghadapi pasangannya, bahagia enggak? Bahaya itu. Nah, itu bahaya, bukan bahagia. Jadi kuat. Yang kedua, terpercaya. Amin di situ. Itu terambil atau seakar dengan kata amanat. Amanat itu adalah sesuatu yang Anda serahkan kepada orang yang dipercaya. Keyakinan bahwa apa yang diserahkan kepadanya itu aman dan terpelihara di sisinya. Dan kalau diminta kembali, barang itu dikembalikan secara utuh. Sekarang kita lihat sekarang. Anda mau menikah dengan seseorang yang Anda tidak percaya, mau menikah dengan seseorang yang akan menyia-nyiakan Anda, mau menikah dengan seseorang yang tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pasangan. Tidak ada yang mau. Harus yang punya amanat. Hmm. Karena kalau sudah tidak ada amanat, walau dia kuat, berantakan. Baik. Pak Kuras, mungkin kita sudah sampai di penghujung. Okay. Kita sampai kesimpulan. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang tegas, mempunyai kekuatan fisik yang mantap, namun berhati suci. Ini terbukti dari sambutannya memberi pertolongan untuk dua orang wanita. Itu sebabnya ada ulama berkata begini, sebenarnya orang-orang laki-laki yang berada di tempat sumber air itu bukan laki-laki mukmin. Kenapa? Seandainya dia beriman dengan benar, dia persilahkan dulu kedua perempuan ini ambil, baru dia ambil. Tapi dia suruh nunggu di sana. Nabi Musa melihat ini keliru. Maka dia turun. Dia tidak antri kan? Kenapa dia tidak antri? Karena dia pikir ini harus didahulukan. Itu. Ya, jadi Anda di bus duduk, Anda duduk ada perempuan harus yang berdiri. Wanita, masih dong, kasih dia tempat. Gentle. Pelajaran agama. Keterlibatan kedua perempuan itu mengambil air mengisyaratkan bahwa perempuan boleh bekerja dan berkumpul pada suatu arena dengan pria selama mereka tampil dalam suasana terhormat. Ya, ini kan satu arena nih. Iya. Boleh dong. Anda di kantor. Selama mereka tampil, lebih-lebih jika pekerjaan itu diperlukannya atau pekerjaan itu memerlukannya. Ada pekerjaan yang Anda perlukan karena Anda butuh uang. Boleh jadi Anda tidak butuh uang, tetapi pekerjaan itu membutuhkan Anda. Mau saya beri contoh? Seorang bidan menikah, kaya raya, dia masih perlu kerja atau tidak? Tidak perlu sebenarnya. Tidak perlu, ya. Dia tidak butuhkan lagi pekerjaan. Bagus. Tetangganya ada yang mau melahirkan, tidak ada bidan. Dia diperlukan atau tidak? Diperlukan. Dia yang perlu membantu. Perempuan boleh bekerja kalau dia butuh atau dibutuhkan. Kita dalam masyarakat kita sekarang ini, semua orang dibutuhkan untuk bekerja membangun bangsa ini. Nah, tetapi syaratnya harus terhormat. Nah, itu yang kita lihat. Tidak ada halangan bagi wanita berbicara dengan pria. Ini tadi bicara dengan pria atau tidak? Ini saya punya ayah undang kamu ke rumah. Selama itu dilakukannya dengan hormat, seperlunya, percaya diri dan tanpa kegenitan. Bicara tidak berliku-liku, tidak berini-ini. Ini pelajaran yang kita tarik dari Al-Quran. Perlu berterima kasih, bahkan membalas budi siapa yang berjasa pada Anda. Bapaknya Nabi, bapaknya kedua gadis ini berterima kasih enggak? Balas budi enggak? Perlu itu. Kekuatan dan kejujuran atau integritas pribadi adalah dua sifat yang mutlak dimiliki oleh siapa yang diserai tugas. Kekuatan dimaksud adalah kekuatan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang tugasnya, tugas Anda. Tidak terlarang oleh agama dan tidak wajar pula untuk dinilai sebagai aib bagi seorang ayah. Bahkan perempuan menawarkan anaknya atau dirinya untuk dinikahi secara sah dan baik-baik. Seorang gadis boleh aja. Itu Khadijah, ibu kita Khadijah, itu sebenarnya beliau yang melamar Nabi. Boleh saja. Terakhir di sini, menikahkan kamu dengan syarat 8 tahun ya. Istilah tentang tahun di sini diistilahkan kan oleh Al-Qur'an samania hijaj, 8 kali haji. Kalau begitu haji sudah dikenal jauh sebelum Nabi Muhammad Saya kira itu beberapa kesimpulan kita di sini. Baik, mudah-mudahan apa yang kita petik hari ini bisa menambah keimanan dan mengkokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabi dan rasulnya. Aiman, terima kasih banyak sudah hadir bersama kita di sini. Sudah banyak bertanya kepada Pak Quraisy, mudah-mudahan bermanfaat. Segera menikah. Segera menikah dan doa dari Kay. Ya, Pak Quraisy juga terima kasih banyak. Dan pemirsa, insyaallah esok kita akan jumpa lagi di jam yang sama. Masih dengan membahas kelanjutan dari surat Al-Qasas. Dan tentunya juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Indah Kirana mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.